Jadi kemungkinan hewan itu mensucikan mulutnya di air yang banyak, kemungkinan itu memperkuat ya, kemungkinan. Wasu'ru kulli hayawanin tohir, nah ini kurang kata tohir ya. Wasu'ru kulli hayawanin tohir, tohirun gitu ya. Jadi kata tohir ini dua kali. Kata yang pertama mensifati hayawan, kata yang kedua adalah hukum su'ru. Ini kurang, kata tohirnya kurang satu. Wasu'ru kulli hayawanin tohir, tohirun. Jadi sisa air dari hewan yang suci hukumnya suci ya. Sisa air dari hewan yang suci itu hukumnya suci. Jadi ini kesucian ini diberi catatan hewannya harus suci ya. Jadi mengecualikan anjing atau babi. Jadi sisa minuman dari anjing dan babi ini hukumnya najis ya. Sudah jelas karena memang hewannya najis, berarti hukumnya najis. Falau tanat jasafa muhu summa walahu fi ma'in qalilin aw ma'in fa in kana ba'da ghaibatin yumkinu fiha taharatuhu bi buluhi fi ma'in katsir aw jarin lam tunajjishu walau hirran wa illa najasathu. Ini ada permasalahan. Bila kita meyakini mulut hewan najis, jadi misalkan kucing ya, kucing berburu tikus, itu kan tentunya mulutnya setelah digunakan berburu tikus, memakan tikus, itu kan tentunya mulutnya najis ya. Kita meyakini bahwa mulut kucing najis. Kemudian kucing itu menjilat, meminum air yang sedikit, kurang dari 2 kulah, atau meminum benda cair lain selain air. Bagaimana hukum sisa dari minuman itu? Jadi kalau tadi kan keterangan tadi bahwa sisa minuman hewan yang suci hukumnya suci. Kemudian ini ada masalah. Bagaimana hukum sisa minuman hewan suci tetapi kita meyakini bahwa mulutnya najis ya. Kita meyakini hukum mulutnya najis lalu dia meminum air sedikit atau benda cair. Apakah air atau benda cair itu najis atau tidak? Ini hukumnya diperinci. Kalau kucing itu pernah menghilang dari hadapan kita, jadi setelah kita meyakini mulutnya najis, kemudian kucing itu menghilang dari hadapan kita, dan di saat menghilang itu ada kemungkinan mulutnya menjadi suci ya. Saya ulangi, di saat waktu menghilang ada kemungkinan mulutnya menjadi suci. Kemungkinan itu dikarenakan dia meminum di air yang banyak atau meminum di air yang mengalir ya. Jadi setelah dia makan tikus dalam contoh tadi, mulutnya najis. Kemudian setelah itu ada kemungkinan dia minum di air yang banyak. Kalau dia minum di air yang banyak kan tentunya semua mulutnya terbasuh ya. Semua mulutnya terbasuh sehingga menjadi suci. Bila ada kemungkinan demikian, maka sisa air atau sisa benda cair yang diminum kucing tadi itu hukumnya suci ya. Itu hukumnya suci. Jadi kesimpulannya adalah sisa minum hewan, sisa itu bisa berupa air sedikit ataupun benda cair ya, itu hukumnya bisa suci walaupun kita meyakini mulut hewan yang meminumnya najis bila sebelum meminumnya hewan itu menghilang dari hadapan kita, kemudian ada kemungkinan mulutnya menjadi suci ya. Ada kemungkinan mulutnya menjadi suci karena tadi. Jadi ini merupakan hukum yang bertentangan ya, nanti akan dijelaskan nanti. Seorang ulama yang bernama Qurdi, ya, Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi, di dalam syarah kitab Ubab menjelaskan bahwa mulut kucing ini sebenarnya hanyalah sebagai contoh, ya. Jadi kalau di Fathul Muin hanya dijelaskan tentang mulut, tapi sebenarnya mulut ini hanya sebagai contoh saja menurut Qurdi. Jadi menurut beliau tidak hanya mulut yang memiliki hukum seperti ini. Jadi mencakup bagian hewan selain mulut, ya. Jadi bagian-bagian lain, bisa kaki, bisa ekor, bisa yang lain. Jadi mulut ini hanya sekedar contoh. Yang menjadi titik tekan adalah tadi, ya, dia pernah menghilang dari hadapan kita. Kemudian di waktu menghilang itu ada kemungkinan bagian dari tubuhnya itu berubah menjadi suci. Dan menurut Qurdi ini juga mencakup tangan manusia, ya, tangan manusia. Jadi ada seseorang, misalkan seorang yang menyembelih ayam, misalkan, ya, seorang yang menyembelih ayam, kemudian kita meyakini tangannya najis karena terkena darah, ya. Kemudian setelah itu dia menghilang dalam arti tidak ada di hadapan kita. Di saat menghilang itu ada kemungkinan membersihkan tangannya. Setelah itu tangannya dimasukkan ke air yang kurang dari 2 kulah, maka hukumnya sama. Jadi permasalahan ini mencakup tangan manusia. Dan hukum ini tidak membedakan, walaupun kita mungkin menanyakannya. Jadi kalau bedanya, kalau manusia dengan hewan kan kita tidak bisa menanyakan hewan, ya. Kita tidak bisa menanyakan hewan apakah mulutnya sudah suci atau belum. Tapi kalau manusia kan kita mungkin untuk menanyanya, dalam arti kita mungkin untuk menghukumi tangannya suci secara yakin dengan cara menanyanya. Walaupun ada kemungkinan itu, tetapi menurut Syekh tadi Al-Qurdi itu hukumnya tetap sama dengan masalah mulut hewan tadi. Dan juga tidak membedakan apakah dia sering melakukan wudu atau tidak. Sering melakukan wudu dalam arti dia suka atau gemar melakukan wudu sunnah, ya. Jadi kalau orang yang bersangkutan itu gemar melakukan wudu sunnah, tentunya kita lebih mudah untuk menghukumi tangannya suci karena dia gemar melakukan wudu. Tetapi itu tidak menjadi catatan hukum, tidak menjadi rincian hukum. Jadi menurut Qurdi, tangan manusia ini juga sama seperti mulut hewan tadi. Yang memberi catatan 2 tadi, yaitu mungkin ditanya dan juga apakah dia termasuk orang yang sering wudu atau tidak, adalah Zarkasi, ya. Zarkasi. Jadi Imam Zarkasi dalam hal tangan manusia tadi itu memberi catatan bila dia mungkin ditanya ataupun dia terbiasa melakukan wudu, maka hukumnya berbeda. Jadi itu pendapat Imam Zarkasi. Dan penjelasan dari kitab yang ditulis oleh Al-Qurdi tadi ini selaras dengan kitab Tuhfah, ya, Tuhfatul Muhtaj, yaitu karangan Ibnu Hajar. Di kitab Tuhfatul Muhtaj itu tidak hanya menjelaskan hewan saja, tetapi juga mencakup manusia. Jadi di kitab itu ditulis walau tanat jasa adami, ya, au hayawanun tohir. Jadi andai kata manusia atau hewan yang suci najis. Jadi redaksinya tidak hanya terkhusus pada mulut binatang, tetapi mencakup manusia saja. Kalau ada di keterangan yang ada di dalam kitab Tuhfa. Kemudian mengenai kata walago, ya, ini walau falau tanah jasa famuhu thuma walago. Ada kata walago. Walago ini bisa walago, bisa waligo, ya, bisa waligo. Ini kalau logat bisa dua. Makna walago adalah mengambil air dengan ujung lidah, ya, dengan ujung lidah. Itu makna walago. Jadi meminum air, tapi cara meminumnya adalah mengambil dengan ujung lidah. Jadi walago ini terkhusus pada ujung lidah ya. Artinya bila meminum tapi tidak menggunakan ujung lidah, ini tidak bisa dibahasa Arabkan dengan walago. Jadi walago terkhusus meminum dengan menggunakan ujung lidah. Dan ini hal ini atau meminum dengan menggunakan ujung lidah ini dilakukan oleh semua hewan-hewan yang biasa digunakan berburu ya. Biasa digunakan berburu, misalkan anjing atau macan atau yang lain ya. Al-jarihah, jarihah itu hewan yang digunakan berburu. Itu semuanya menggunakan ujung lidah bila minum sesuatu. Dan tidak ada satu burung pun, jadi hewan yang bersayap yaitu burung, itu tidak ada yang meminum dengan menggunakan ujung lidahnya ya. Jadi tidak bisa, bila ada burung meminum, kita tidak bisa mengistilahkannya walago atau wuluk ya. Tidak bisa dibahasa Arabkan walago atau ir misalkan, karena semua burung tidak mengambil air minumnya dengan ujung lidah, kecuali lalat ya, kecuali lalat. Jadi lalat ini termasuk kategori hewan bersayap walaupun tidak burung. Hanya lalatlah yang meminum menggunakan ujung lidah di antara hewan-hewan yang bersayap. Jadi dzubab, adzubab ini hewan bersayap tetapi meminum air menggunakan lidah. Kemudian tentang lughat, ada lagi lughat lahasa ya. Lam, ha dan sin. Itu bila air minum yang diminumnya itu telah habis ya. Jadi kalau air minumnya diminum hingga habis, itu namanya lahasa. Fi'il madinya lahasa. Tetapi bila masih menyisakan, bisa bila masih tersisa, maka dinamakan walago. Jadi ini lugat lain ya, ini pendapat lain. Kalau pendapat yang pertama tadi, walago adalah meminum menggunakan ujung lidah. Tapi ada pendapat lain seperti tadi, membedakan sisa minuman. Bila masih tersisa, maka memiliki bahasa Arab yaitu walago, dan bila habis sisa tidak menyisakan itu lahasa. Jadi walago ini tidak sama dengan syariba ya. Jadi kita biasanya minum, bahasa Indonesia minum itu kan bahasa Arabnya syurbu atau syariba fi'il madinya. Itu tidak sama dengan walago ya, karena dua kata ini adalah kata yang umum dan kata yang khusus ya, kata yang umum dan kata yang khusus. Karena tadi kalau walago itu terkhusus ujung lidah, dan syariba, syariba atau syurbu masdarnya itu umum. Maknanya adalah meminum secara umum bagaimanapun caranya. Menggunakan ujung lidah juga termasuk, dan menggunakan cara yang lain juga termasuk. Jadi setiap wuluk adalah syurbun. Setiap walago adalah syariba, tidak bisa dibalik. Kalau syariba belum tentu walago, gitu ya. Karena memang ini wuluk itu terkhusus dengan lisan, dengan lidah. Tetapi kalau syurbu ini hanya ya, tidak mengkhususkan bagian mana yang digunakan untuk meminum. Kemudian masalah ini tadi, yang diminum oleh hewan yang bersangkutan tadi tidak hanya air tetapi mencakup benda cair ya. Fi ma'in qalilin au ma'i itu ya. Ma'i artinya benda cair, dan benda cair ini tidak diberi catatan qalil karena memang hukum benda cair ini tidak membedakan apakah ukurannya sampai 2 kolah atau tidak. Jadi walaupun benda cair ini jumlahnya banyak, hukumnya tetap sama dengan ma'in qalil. Jadi intinya seperti tadi, bahwasanya yang menjadi acuan hukum adalah ghaibah, ghaibah atau hilang dari hadapan kita, yang ada kemungkinan di saat itu mulutnya suci ya, mulutnya suci disebabkan dia meminum di air yang banyak. Lalu kemudian di dalam kitab ini, di dalam kitab ini tadi dijelaskan bahwa kemungkinan itu bisa didapatkan bila hewan tadi meminum di air banyak ataupun air yang mengalir, ya, fima in kathir au jarin. Jarin artinya air yang mengalir. Padahal di penjelasan sebelumnya, di saat membahas tentang air, Fathul Mu'in ini menjelaskan bahwa hukum air yang mengalir ini sama dengan hukum yang tidak mengalir, ya. Jadi al-jari karrokit, ya. Di video-video sebelumnya al-jari karrokit. Hukum air yang mengalir sama dengan hukum air yang tidak mengalir dalam hal sedikit atau banyaknya, ya. Jadi menurut sebagian kitab, sebenarnya kata kathir nih, ya, fima in kathir, kata kathir ini sebenarnya lebih baik tidak usah disebutkan, karena hukum antara jarin air yang mengalir dan yang lain ini sama hukumnya. Jadi kalau kata kathir hanya digunakan mengkoyidi atau memberi catatan hukum pada air secara mutlak, ini seakan-akan hukum air yang mengalir berbeda dengan hukum air yang tidak mengalir. Jadi kata kathir ini, ya, kata kathir yang berarti banyak, ini menurut sebagian ulama lebih baik dibuang, lebih baik dihilangkan, karena tadi, ya, bahwa di hukum sebelumnya menjelaskan bahwa air yang mengalir itu hukumnya sama dengan air yang tidak mengalir. Lam tunajjishu. Jadi ini termasuk seperti yang saya katakan tadi, ini termasuk hukum yang cukup aneh, ya, di dalam fikih. Termasuk hukum yang cukup aneh di dalam fikih. Jadi ada air itu tertempel oleh benda yang kita yakini najis, sesuatu yang kita yakini najis, tapi air itu hukumnya masih suci, ya. Jadi masalah tadi yaitu mulut kucing yang najis tadi, dengan catatan tadi, itu tidak bisa menajiskan minumannya, tidak bisa menajiskan sisa dari minumannya, walaupun kita menghukumi najisnya mulut kucing. Jadi aneh, ya, kita menghukumi mulutnya najis, tetapi mulut itu tidak bisa menajiskan. Jadi ini cukup aneh. Mengapa demikian? Mengapa kita meyakini mulutnya najis? Karena memang sebelum dia hilang itu dipastikan najis, ya. Sebelum dia hilang dipastikan najis. Jadi pertama kan kita meyakini mulutnya najis, kemudian dia hilang. Di dalam hilang itu kan ada kemungkinan tadi, ya. Tetapi kemungkinan itu kan tidak bisa menghilangkan hukumnya najis sebelum menghilang, karena hukumnya najis ini yakin. Hukum najis ini yakin, dan hukum hilangnya najis ini hanya praduga saja. Praduga atau prasangka tidak bisa menghilangkan hukum yakin pastinya. Jadi walaupun kita menghukumi air yang diminumnya itu tetap suci, tetapi kita menghukumi mulutnya tetap najis, ya. Kita menghukumi mulutnya tetap najis. Jadi ini sebenarnya ada pertentangan dua hukum yang berlawanan. Ada dua asal, ya, istilahnya hukum asal yang berlawanan. Yang pertama adalah tadi mulut yang najis, hukum asalnya najis. Yang kedua adalah hukum air. Hukum air ini suci, ya. Hukum air ini suci. Suci tentunya sebelum diminum oleh hewan tadi. Sebelum air diminum hewan, hukumnya suci. Dan mulut hewan tadi sebelum menghilang ini hukumnya najis, ya. Keduanya sebelum ada perubahan hukum ini, hukum aslinya berbeda, bertentangan. Jadi mengapa kita memenangkan hukum kesucian air, ya, padahal kita menghukumi mulutnya najis, mulutnya hewan tadi najis. Jadi kemungkinan hewan itu mensucikan mulutnya di air yang banyak, kemungkinan itu memperkuat, ya, kemungkinan itu memperkuat kesucian air. Ya, saya ulangi. Hukum asli air suci, hukum asli mulut hewan tadi najis. Keduanya memiliki hukum asli yang bertentangan. Tetapi hilangnya hewan tadi, hilangnya hewan yang ada kemungkinan dia mensucikan mulutnya dengan minum air banyak, itu menjadi penguat, ya, menjadi penguat salah satu dari dua hal yang bertentangan tadi, yaitu sebagai penguat kesucian air. Jadi karena kesucian air ini punya penguat, maka hukumnya dimenangkan dimenangkan dari hukum najisnya mulut hewan. Jadi intinya sisa air yang diminumnya tadi hukumnya suci, ya. Kemudian walau hirrotan. Mengapa diberi kata walau hirrotan? Walau hirrotan ini seperti di penjelasan sebelumnya, kata lau ini adalah istilahnya ghoyah, ya, hukum yang maksimal. Walau hirrotan, walaupun hewan itu berupa kucing. Mengapa kucing disendirikan, ya? Mengapa kucing disendirikan? Karena ada ulama yang mengecualikan kucing. Jadi sisa minuman dari hewan sesuai dengan penjelasan tadi, ini hukumnya suci kecuali kucing. Ada yang mengatakan demikian. Jadi ada ulama yang mengecualikan kucing. Jadi kucing itu di saat kita meyakini mulutnya najis, kemudian dia hilang dari hadapan kita, dan ada kemungkinan mulutnya suci dengan cara tadi meminum di air yang banyak, itu tetap najis, ya. Tetap najis bila meminum air yang sedikit. Ada ulama yang mengatakan demikian. Ulama itu beralasan karena air yang diambil kucing, ya. Karena air yang diambil kucing untuk meminum, maksudnya, ya, itu sangatlah sedikit, ya. Jadi jilatan kucing ke air ini sangatlah sedikit. Jadi karena air yang diminum kucing ini sedikit, maka walaupun dia meminum di air yang banyak, tetap tidak bisa mensucikan mulutnya. Ini menurut ulama tadi, ya. Menurut ulama yang mengecualikan kucing. Jadi yang bisa mensucikan sesuatu kan harus dua kulah, ya, harus dua kulah dan harus merata. Pastinya harus merata, ya, tidak harus dua kulah. Yang pasti merata di seluruh najis, merata di seluruh najis, dan tentunya untuk meratakan semua mulut ini butuh air yang cukup banyak, ya. Sedangkan kucing ini air yang dijilatinya ini hanya sedikit-sedikit. Jadi menurut ulama tadi, air yang diminum kucing ini tidak bisa merata ke seluruh mulutnya, sehingga mulutnya tetap dihukumi najis, ya. Tetap dihukumi najis. Itu menurut ulama yang mengecualikan kucing. Tetapi alasan itu dijawab oleh para ulama yang lain yang sesuai dengan keterangan Fathul Mu'in ini. Dijawab bahwa walaupun kucing ini minumnya sedikit, tetapi sedikit itu dilakukan terus-menerus. Jadi walaupun jilatannya kucing ini sedikit, kan minumnya dilakukan terus-menerus, ya, berulang-ulang. Jadi sedikit, sedikit, sedikit, lama-lama menjadi banyak, ya, menjadi bukit. Jadi karena yang dilakukan yaitu menjilat air itu dilakukan secara berulang-ulang di saat minum, maka kumpulan air sedikit-sedikit itu pastinya nanti lama-lama akan menjadi banyak, kemudian bisa mencapai seluruh mulut dari kucing, ya. Jadi bagian atas, pinggir itu juga terbasuh semua karena meminumnya ini berulang-ulang. Jadi alasan pertama tadi kan air yang diminum kucing tidak bisa mencapai seluruh mulut kucing, ya, karena sedikit. Kemudian itu dibantah dengan ulama yang mengatakan tidak mengecualikan kucing. Bantahannya seperti tadi, walaupun yang diminum sedikit, artinya yang diambil dengan lidahnya sedikit, tapi itu dilakukan berulang-ulang sehingga bisa terkumpul menjadi banyak. Artinya banyak itu bisa mencapai seluruh mulutnya, ya. Jadi intinya hukumnya kucing ini tidak dikecualikan, ya. Wa illa najasathu. Ini rincian hukum rincian hukum yang lain, yaitu bila kucing tadi, kucing yang kita, bila hewan ya, hewan yang kita yakini mulutnya najis itu tidak pernah menghilang dari hadapan kita, tidak pernah menghilang dan tidak ada kemungkinan tidak ada kemungkinan mulutnya suci ya. Tidak ada kemungkinan mulutnya suci itu berarti bisa digambarkan dengan dia tidak menghilang sama sekali, atau dia menghilang tetapi tidak ada kemungkinan mulutnya suci ya. Jadi penggambarannya bisa dua. Penggambarannya bisa dua. Maka hukum air yang diminum setelah kita meyakini najisnya mulut itu hukumnya tetap najis ya. Hukumnya tetap najis.